Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala dan kehendaknya, selangkah demi selangkah dari pembahasan kita yang pertama sampai yang terakhir pada pekan yang lalu, terselesaikan satu pembahasan yang berkaitan dengan birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ada 24 bab yang beliau telah sebutkan, sebagaimana yang telah kita ketahui. Maka dengan itu selesailah dengannya, dengan bab yang berkaitan dengan birrul walidain. InsyaAllah ta'ala kita melangkah pada subuh pagi hari ini. Perkara yang berkaitan dengan yang wajib bagi setiap muslim untuk melakukan dan menjaganya, itulah tentang silaturrahim. Yang berikutnya, muallif yakni al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentunya akan membawakan sekian bab yang berkaitan dengannya. Maka bab berikutnya yang ke-25, wujub silaturrahmi. Wujub maknanya adalah kewajiban atau keharusan, yang kemudian menjadi bahasa kita wajib, adalah suatu perkara yang harus, yang tidak bisa tidak, melainkan mesti dituntut untuk melakukannya. Maka beliau meletakkan judul wujub silaturrahim, kewajiban untuk silaturrahim. Kata silaturrahim adalah terdiri dua kata, silatun dan ar-rahmi atau ar-rahmu. Nah, kata silatun itu berasal dari kata wasola. Kalau kita lihat di kamus, maka tidak ketemu kita awali dengan huruf sad untuk mencari silah. Nah, atau mungkin akan lain artinya. Ketahuilah bahwa kata silah berasal dari kata wasala. Ada huruf waw yang sebelumnya. Sebelum huruf sad, maka di sana ada huruf waw yang mahdhufah, yang dihilangkan. Nah, yang dihilangkan. Sehingga asalnya adalah waslu. Asal dari silatun adalah waslu. Waslu al-arham. Waslu atau wasala artinya menyambung. Menyambung atau menghubungkan ar-rahim, yang memiliki hubungan rahim, yang kemudian diartikan yang memiliki hubungan kekerabatan. Nah, demikian kata silaturrahim, yang kemudian menjadi bahasa kita silaturrahim. Nah, demikian asal-usul kata tersebut. Nah, kata as-silah atau wasala itu sendiri adalah bentuk ungkapan terhadap al-ihsan ilal aqrabin min dhawil nasab wal ashar. Bentuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada al-aqrabin, karib kerabat, tentunya yang memiliki hubungan kekeluargaan, yang nanti akan diperjelas dengan keterangan berikutnya. Nah, berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, min dhawil nasab wal ashar, terhadap mereka yang memiliki hubungan nasab. Nah, wal ashar, walaupun dikatakan jamak dari sihir, artinya periparan. Semua terkait karena adanya hubungan nikah, adanya hubungan nasab, hubungan darah, maka itu semua hubungan tadi dikatakan silaturrahim yang mesti dijaga bagi setiap muslim. Wa ta'attuf alaihim, dan meletakkan pula belas kasihan kepada mereka. Warifqu bihim, dan berusaha bersikap lunak kepada mereka. Nah, dan juga ar-ri'ayah li ahwalihim. Ar-ri'ayah li ahwalihim, memelihara hubungan dengan mereka secara baik. Nah, walaupun tadinya keadaan jarak mereka itu jauh, atau tadinya dalam keadaan kurang harmonis satu sama lain, ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya pribadi, sehingga akhirnya terjadi kesenggangan, kerenggangan, dan bahkan wal'iyadu billah sampai terjadi terputusnya hubungan silaturahim. Nah, maka dengan adanya perintah dari Allah Jalla wa'ala, dengan melakukan silaturahim adalah upaya untuk al-ihsan ilaihim, mengeratkan kembali, menjaga hubungan baik dengan mereka yang terwujud dengan menjalinkan antara dirinya dengan mereka semua hubungan kekerabatan. Alaqatul qarabah was-sihr, menjaga hubungan kekerabatan tadi. Nah, itulah kalau kita tinjau makna silaturrahim. Maka muallif yakni al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan dalilnya. Nah, beliau bawakan riwayat dari Musa ibnu Ismail, yang mana bahwa Musa ibnu Ismail menyebutkan haddatsana Dhamdham bin Amr al-Hanafi qala haddatsana Kulayb ibnu Manfa'ah qala jaddi ya Rasulullah man abarru ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yali dhaka haqqun wajibun wa rahimun mausulah. Beliau bawakan dengan sanadnya sebagaimana yang telah kita saksikan bersama. Sampailah pada kakek Kulayb ibnu Manfa'ah, menyatakan pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah man abarru, kepada siapa aku harus berbuat baik? Qala, maka dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ummaka wa abaka. Yang terdepan dan terawal adalah engkau yang wajib untuk berbuat baik kepadanya adalah kepada ibumu dan juga ayahmu. Wa ukhtaka wa akhaka. Tentang berbuat baik kepada keduanya sudah kita lalui sekian hadis padanya. Kemudian beliau menyatakan wa ukhtaka wa akhaka, dan engkau berbuat baik kepada ukhtak, saudara perempuanmu. Ukhtun, saudara perempuan, ukhtaka, saudara perempuanmu. Wa akhaka, akha dari kata akhun, yakni saudara laki. Akhaka, dan juga saudara lakimu. Wa maulaka, dan juga engkau berbuat baik kepada maula. Maula artinya orang yang memiliki hubungan kekerabatan denganmu. Maulaka. Alladhi yali dhaka. Yang datang berikutnya. Demikian beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Yang berawal dari kedua orang tua. Ummaka wa abaka. Wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka. Disebutkan bahwa huruf waw di situ berarti thumma. Berarti thumma. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka. Wa di situ dengan makna thumma. Thumma artinya kemudian. Sehingga kepada siapa ya Rasulullah aku harus berbuat baik? Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu, maksudnya kemudian ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu, artinya kemudian setelah itu saudara perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara lakimu, artinya kemudian saudara lakimu. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Demikian beliau memberikan rincian melalui hadis ini, menunjukkan apa-apa yang disebutkan, baik itu ibu ataupun ayah, saudara, laki maupun wanita. Dan itu semua tadi artinya ada hubungan kekerabatan. Nah, oleh karenanya beliau sebutkan dalam bab silaturrahim, nah, disebutkan hadis-hadis yang terkait padanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan hakun wajibun merupakan hak yang wajib untuk ditunaikan. Nah, untuk ditunaikan kepada mereka semua, jaga, jalin hubungan baik terhadap mereka dengan sebaik-baiknya. Warahimun mausulah dan silaturrahim mausulah yang bersambung. Nah, artinya hubungan kekerabatan yang wajib disambung dan haram untuk diputuskan, untuk dipisahkan. Yang nanti akan kita ketahui pada bab-bab berikutnya. Ancaman kepada mereka yang memutuskan hubungan silaturrahim. Nah, berdasar dari hadis ini kita ketahui beberapa manfaat yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bentuk pemuliaan terhadap kerabat, yang mana derajatnya itu berbeda-beda. Bukankah Rasulullah SAW sebutkan di situ pertama adalah ummuk, ibumu. Dan di situ berarti kemudian thumma abaka, kemudian ayahmu. Menunjukkan bahwa di antara kedua orang tua saja ada tingkatan, ada derajat. Nah, mengapa beliau dahulukan ibu? Tidak perlu kita ragukan lagi sebagaimana hadis yang sudah kita lalui beberapa kali, bagaimana kedudukan ibu sampai disebut berulang-ulang sekian kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum ayah. Nah, maka kemudian setelahnya ayah. Maka menunjukkan bahwa ibu berada di peringkat sebelum ayah. Nah, walaupun tentunya keduanya memiliki kebaikan, memiliki hubungan yang dekat dengan anak. Nah, akan tetapi menunjukkan di sini mengapa beliau dahulukan yang ini sebelum yang itu. Menunjukkan adanya tingkatan derajat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula kemudian beliau sebutkan ukhtaka wa akhaka, saudara perempuanmu, dan yang maknanya kemudian saudara lakimu. Saudara perempuan didahulukan sebelum saudara laki. Karena mereka patut untuk diayomi, dijaga. Beda dengan saudara laki yang bisa mandiri, yang perlu bisa sendiri ketika dia safar, tidak didampingi. Karena tidak perlu mahram bagi laki-laki. Laki-laki sifatnya kuat dibandingkan perempuan. Nah, kemudian dia bisa mencari ma'isyah sendiri di luar rumahnya. Berbeda halnya dengan seorang wanita yang sifat asalnya adalah lemah. Kemudian didominasi dengan perasaan. Kemudian dia perlu didampingi dan dikawal oleh mahram untuk mendapatkan perlindungan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang kedua, memprioritaskan dan menempatkan hak karib kerabat tadi pada porsinya, pada tempatnya masing-masing. Yang dengan cara seperti itu adalah bentuk keadilan. Bentuk keadilan. Ibu didulukan. Mengapa demikian? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentunya. Sisi lain kalau kita tinjau dari sisi perjuangannya lebih besar dibandingkan seorang ayah. Bukankah dia melahirkan, mengandung 9 bulan lebih. Kemudian dia menyusui setelah lahir. Bukan sekedar menyusui, kemudian melayani segala permasalahan yang berkaitan dengan bayi, tumbuh kembang anak, kemudian remaja, dan seterusnya. Ibu tidak lepas perjuangannya. Sampai besar pun ibu terus memikirkan terhadap anak-anak yang menjadi kandungannya. Nah, maka memprioritaskan dan menempatkan hak karib kerabat tadi pada tempatnya, dan itu merupakan bentuk keadilan. Nah, yang mana Rasulullah SAW sebutkan seperti ini bukan dari pribadi beliau, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu berucap bukan dari pribadi beliau, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam. Manfaat atau kandungan yang ketiga, adanya pesan pada setiap orang agar berbuat baik kepada al-aqrabin, kepada karib kerabat. Nah, sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah disebutkan. Nah, adanya pesan untuk menjaga mereka, menjaga hubungan kekerabatan sebagaimana bab atau judul yang disebutkan wujub silaturrahim, wajib untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan itu amalan yang besar. Nah, amalan yang besar. Nah, kita berusaha menjaga sebaik mungkin hubungan dengan karib kerabat. Sekalipun dalam bentuk salam. Ucapkan salam. Kirim salam atau ucapkan assalamualaikum. Dari jarak yang berbeda, karena jauh, karena sebab mungkin jarangnya atau adanya kesempatan untuk kunjung, maka setidaknya dengan salam, wa tahiyyah, dan penghormatan, menanyakan kabar mereka, wa hadiyyah, dan juga hadiah. Nah, dan itu dianjurkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita saling memberikan hadiah. Nah, sekalipun dalam nilai yang sedikit. Nah, yang dengan hadiah tadi akan melunakkan hati, merenyuhkan. Walaupun bukan dalam bentuk ucapan, ya, kita melunakkan, tapi dalam bentuk praktek amalan. Hadiah, memberikan hadiah. Nah, ada apa-apa kita kemudian kelebihan yang Allah Jalla wa'ala berikan rezeki kepada kita, kita berikan hadiah kepada karib kerabat, keluarga, sanak famili, ya, yang ada hubungannya dengan darah, hubungannya dengan orang tua kita. Nah, tahadu, kata Nabi, saling menghadiahkanlah di antara kalian. Nah, itu efeknya besar. Nah, hadiah. Nah, jangan kemudian kita menilainya atau menganggapnya satu hal yang remeh. Tak perlu, saya belum bisa, cuma ngasih hadiah itu harus besar. Tidak demikian, melainkan sekalipun kecil itu menunjukkan perhatian seseorang kepada saudaranya. Wa mu'awanah, juga dalam bentuk membantu, menolong mereka, apa-apa yang bisa dibantu. Wa mujalasah, jika pula ada kesempatan untuk saling duduk, berembuk ataupun duduk dalam rangka untuk mengikat, menambah kekuatan hubungan kekeluargaan. Wa mukalamah, pembicaraan. Wa talattuf, kemudian juga sikap ramah tamah. Dan juga ihsan, berbuat baik. Ini semua kaitannya dengan silaturrahim. Sampai-sampai kata Al-Imam Ibnu Abidin rahimahullah, in kana ghaiban yasiluhum bil maktub ilaihim. Jika seandainya ghaib, tidak ada di tempat, atau saking sulitnya atau jarangnya bertemu, maka bil maktub ilaihim, ditulis kepadanya. Nulis surat, ya, itu dulu. Kalau sekarang mungkin melalui SMS dan semisalnya. Maka dalam rangka untuk memperhatikan, jika kita sampai kesulitan untuk menemui atau mengunjunginya, maka dengan menulis. Fa in qadira 'alal masir kana afdal. Jika memungkinkan untuk jalan, menempuh ke sana, ya, jalan kaki ataupun dengan transportasi, afdal, maka itu yang afdal. Kan tetapi jangan kemudian karena sulitnya untuk bertemu sampai kemudian putus, tidak ada kabar satu dengan lain. Nanya kabar saja tidak, apalagi mau ketemu. Nah, kata orang Jawa, kepaten obor. Iya, kepaten obor. Kepaten itu kematian, obor itu apa? Api yang di atasnya kayu. Nah, kalau itu sudah mati kemudian sudah tidak ada hubungan lagi, sampai kemudian anak keturunannya tidak kenal lagi, tidak dikenalkan, dan apalagi sampai kenal. Ini siapa ini? Tak tahu ini siapa. Tuh, ini masih saudaranya ini. Ya. Masih ponakan dari pamanmu, ini masih misalnya sama kamu, ini tidak tahu semua. Nah, ini jangan sampai yang melalui silaturrahim akan mendapatkan di situ sekian manafik, sekian manfaat-manfaat. Di antaranya siapa tahu dengan itu terjalinnya hubungan baik, setelah itu melangkah bisa mendakwahi, bisa mengarahkan, mengajak mereka kepada al-haq, ya. Yang mungkin tidak semuanya dari hubungan kekeluargaan tadi adalah berada di atas al-haq, di atas tauhid atau sunnah apalagi. Nah, maka siapa tahu melalui hubungan tadi menjadi baiknya bisa mendakwahi dengan apa-apa yang kita telah ketahui. Nah, sebelum kita lebih jauh mengajak yang ruang lingkupnya lebih besar lagi. Maka kepada keluarga diutamakan yang nanti insya Allah setelah hadits ini adanya ayat secara khusus untuk memperhatikan dan mengawali dakwah tadi kepada mereka. Kita lihat terlebih dahulu perawi-perawinya hadits ini. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan kepada kami Musa ibnu Ismail. Kalau ditanya nama ini sudah pernah berlalu atau baru kali ini? Ada yang bisa menjawab? Musa ibnu Ismail. Ada yang ingat, ada yang mungkin lupa-lupa. Ketahuilah nama ini sudah pernah kita lalui pada hadits ke-26. Nah, maka kalau sudah seperti ini, antum berikan catatan di atas nama tersebut. Lihat hadits 26. Nah, sehingga antum tidak asing lagi dan sekaligus mengingatkan kembali bahwa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan nama perawi yang sudah pernah beliau sebut. Musa ibnu Ismail. Siapa beliau? Mengingatkan kembali bahwa Musa ibnu Ismail At-Tabudzaki. Nah, beliau adalah At-Tabudzaki. Al-Hafidh. Gelarnya adalah Al-Hafidh. Kemudian beliau thiqatun ma'mun, seorang perawi yang thiqah dan aman riwayatnya. Nah, itulah Musa bin Ismail. Terkadang ditulis Musa ibnu Ismail, terkadang ditulis Musa saja. Nah, maka beliau seorang perawi yang kuat. Nah, rahimahullah ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Haddatsana Dhamdham bin Amr Al-Hanafi. Nah, ini nama baru yang belum pernah kita lalui dari hadits pertama sampai hadits ini. Nah, Dhamdham Ibnu Amr Al-Hanafi kunyahnya Abul Aswad. Abul Aswad. Nah, rahimahullah. Dhamdham menyatakan haddatsana Kulaib ibnu Manfa'ah. Kulaib seorang perawi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Beliau dikategorikan seorang perawi yang tsiqat menurut Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Kulaib meriwayatkan katanya dari Jaddi. Jadi itu kakekku. Nah, kakek beliau bernama Bakar. Bakar ibnul Harith. Nah, Al-Anmari. Nah, Bakar ibnul Harith Al-Anmari. Abul Manfa'ah. Kunyahnya Abul Manfa'ah. Demikian secara sanad maupun secara matan sudah kita lalui. Masih ada waktu insyaallah kita sambung menuju hadis yang berikutnya adalah hadis ke-48. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Ketemu lagi dengan Musa ibnu Ismail. Hadis ke-47 yang sudah kita lalui dihukumi oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dhaif. Dihukumi oleh beliau rahimahullah hadis ini adalah dhaif karena tentunya suatu sebab. Tentunya karena suatu sebab beliau menghukuminya adalah dhaif. Tetapi secara makna jangan khawatir adalah benar untuk menjaga hubungan silaturahim dengan tingkatan-tingkatan tadi. Nah, ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki, dan seterusnya. Hadis ke-48, bertemu lagi dengan Musa ibnu Ismail, menyatakan, qala haddatsana Abu Awana, an Abdul Malik ibnu Umair, an Musa ibnu Talha, an Abi Hurairah. Dengan sanadnya yang sudah kita ketahui, sampailah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini. Ayat ini maksudnya surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang menyatakan wa andir ashirataka al-aqrabin. Andir artinya berilah peringatan, wa andir dan hendaknya berilah peringatan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashirataka. Ashirataka dari kata ashiratah, kemudian disambung dengan kata ganti kamu, ashirataka. Peringatkanlah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashirataka, karib kerabatmu al-aqrabin, keluargamu al-aqrabin yang dekat. Berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu, perintah dari Allah jalla wa ala kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melupakan, bahkan mungkin untuk mengawali memberikan peringatan kepada ruang lingkup yang terdekat. Aman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Naam. Disebutkan di dalam tafsir, siapa yang diberikan peringatan yang dimaksudkan di situ? Di antara penafsirannya adalah Quraisy, bangsa Quraisy. Bukankah beliau dari bangsa Quraisy? Naam, beliau memberikan peringatan kepada mereka. Ada pula yang menyatakan kepada Bani Abdi Manaf, suku besarnya. Nah, di bawahnya Quraisy, suku yang besarnya adalah Banu Abdi Manaf. Ada yang menyatakan seperti itu. Berarti kalau menyatakan seperti itu, ruang lingkupnya lebih kecil lagi dibandingkan Quraisy. Banu Abdi Manaf. Nah. Berdasarkan dari ini, perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan karib kerabat beliau. Qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bangkit. Qama, bangkit dan menyeru. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Melalui kalimat yang pendek seperti ini memberikan manfaat kepada kita adalah menunjukkan bersegeranya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Begitu turun ayat, sigap, tanggap beliau segera mewujudkan perintah dari Allah. Wa anzir ashiratak al-aqrabin. Ya Muhammad, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka beliau tidak pakai nunggu dulu. Tapi apa yang beliau lakukan? Qaman nabiyyu. Nabi bangkit dan segera merealisasikan apa yang Allah minta. Fanada. Maka beliau menyeru. Nada. Yunadi. Maka beliau menyeru. Memanggil. Apa yang beliau serukan? Ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay. Anqidhu anfusakum minan nar. Beliau panggil dari suku yang besar, yang teratas mungkin. Beliau panggil, ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, anqidhu, selamatkan oleh kalian, anqidhu anfusakum, selamatkan diri-diri kalian, minan nar, dari azab an-nar, azabnya Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau panggil, ya Bani Abdi Manaf. Ya Bani Abdi Manaf. Wahai Bani Abdi Manaf. Di dalam riwayat yang bersama kita, langsung kepada Bani Abdi Manaf. Adapun dalam riwayat lain, ada Bani Murrah bin Ka'ab. Ada setelahnya Bani Abdi Syams. Ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay. Angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Murrah ibnu Ka'ab. Angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Syams. Angkidu anfusakum minan nar. Ada jenjang dua yang disebutkan pada riwayat lain. Adalah Murrah bin Ka'ab dan Bani Abdi Syams. Yang setiap panggilan tadi beliau serukan, beliau sertakan, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari azab. Siapa yang beliau seru? Keluarga beliau. Menunjukkan apa? Beliau sebagai nabi dan rasul yang Allah Jalla wa'ala pilih, walaupun memiliki kekerabatan dengan mereka semua, nantinya di yaumil qiyamah tidak bisa membantu apa-apa di hadapan Allah, melainkan kalian harus berusaha sendiri. Wahai masing-masing kabilah, masing-masing suku, yang tadi ya kalian memiliki hubungan kekerabatan di dunia, tetapi nanti di hadapan Allah, nafsi-nafsi, masing-masing sendiri-sendiri. Ini pada riwayat lain ada dua yang disebutkan. Kemudian pada riwayat kita, langsung menuju, ya Bani Abdi Manaf. Wahai Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Setelah Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Setelah Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib. Ya, kakeknya Rasul. Angkidu anfusakum minan nar. Semua disertakan, angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri-diri kalian dari azab Allah. Sudah urutan paling atas dari mulai suku beliau sampai kemudian mendekati kepada yang paling dekat beliau. Kemudian yang terakhir ke beliau serukan, ya Fatimah. Siapa Fatimah? Putrinya. Kalau tadi di atasnya Nabi, sekarang mulai ke bawah. Anak keturunan beliau. Putri beliau sendiri. Ya Fatimah binti Muhammad. Putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkidi, selamatkan dirimu. Angkidi nafsiki minan nar, selamatkan dirimu juga dari azab an-nar. Engkau memang putrinya seorang rasul, makhluk yang termulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Sekalipun demikian, masalah amalan adalah masing-masing. Maka oleh karenanya, selamatkan diri kamu dari azab Allah Jalla wa'ala. Jika engkau selamat, maka manfaatkan dalam kehidupan dunia dengan iman, dengan ketaatan, dengan amal saleh. Fa inni la amliku laka minallahi syai'a. Sesungguhnya aku la amliku lak, tidak memiliki untukmu syai'a, sedikit pun atau sesuatu pun minallah, dari Allah. Aku tidak memiliki kemampuan apa-apa di hadapan Allah Jalla wa'ala untuk menolongmu. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Hanya saja bagi kalian ada hubungan silaturrahim yang akan aku sambung. Kita lihat manfaat yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Beliau telah menyerukan kepada karib kerabatnya sebagai bentuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Yang terakhir, beliau sebut Fatimah. Menunjukkan dukhulin nisa fil aqarib. menunjukkan bahwa kaitannya dengan wanita juga masuk dengan namanya al-aqarib, karib kerabat. Jadi karib kerabat tidak dipahami hanya laki-laki saja, tetapi juga wanita. Dengan bukti hadis ini beliau mengajak putrinya. Nah, dan juga masuk mereka pada cabang. Kalau tadi di atasnya Nabi, ya, dari mulai Quraisy sampai seterusnya Abdul Muttalib, kemudian masuk kepada bagian artinya anak keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Manfaat yang berikutnya, seruan kepada kabilah-kabilah Quraisy. Nah, sebagai keluarga beliau, asal usul beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masuknya Quraisy semuanya dalam karib kerabat beliau. Dalam karib kerabat beliau. Manfaat berikutnya, jawazul intisab ilal aba. Bolehnya untuk menasabkan kepada orang tua sebelum kita. Bil Islam wal jahiliyah, baik dalam Islam maupun jahiliyah. Sebelum dan setelah datangnya Islam tetap menisbatkannya ke sana. Tidak kemudian nasab itu kemudian berubah sudah adanya Islam. Tidak. Beliau sebut dari mulai Ka'ab bin Lu'ay, Murrah bin Ka'ab dan seterusnya. Tidak semuanya berada di atas Islam. Tetapi tapi kaitannya dengan nasab tetap disebut. Menunjukkan bolehnya menisbatkan kepada orang tua kita yang di atas, baik dalam setelah datangnya Islam maupun di masa mereka jahiliyah. Nah, kemudian sebutkan pada akhir hadis, ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Hanya saja bagi kalian ada hubungan rahiman. Rahiman ada hubungan sa'abulluha bibilaliha, yang aku akan sambung hubungan silaturahimnya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dengan kata sa'abulluha, dari kata balla ya bullu, artinya menyirami, membasahi. Karena dengan dijalin hubungan baik maka jadi basah yang tadinya kering. Antum melihat kata abulluha dari kata balla, lawan dari yabis. Yabis kering, menunjukkan kekakuan, kekeringan, ketidakharmonisan. Nah, maka di sini beliau membahasakan dengan aku akan basahi atau aku akan jalin sambung hubungan dengan kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari hadits yang mulia. Insyaallah taala kelanjutannya akan kita sambung pada pekan depan biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi, wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.